setia takkan berpaling selamanya. Nyatanya kini diriku terluka. Mengapa semuanya terjadi di saat bersunyi? Cinta di hati asmara hingga berguguran bunga cinta, tersiksa aku terlena di bunga dusta. Tersiksa aku terlena di bunga dusta. Cinta bersih.